Sungguh ku bahagia mendengarnya. takkan pernah berarti. Cinta beri yang ku rasa, sanggup aku redam meski ku tak rela bila kau tak denganku. Thank you. Hanya manusia yang tak Dalam hidupku, dalam jiwa. jiwaku, kau tak akan terganti. Seperti sebuah rahasia yang diwahyukan pada langit. Kamu lakukan mataku bahwa kau akan kembali. Rasanya matahari yang menghilang dunia. Kau terangi hati yang gelap menuju nirwana. Oh, oh, oh. tenangkan jiwa yang sedang tak terkendali.